saja engkau katakan, ku cemburu tanpa alasan, karena aku sangat sayang padamu seorang. Cinta memang ada suka duka seninya bercinta, dari itu jangan tergoda, akhirnya membuat kecewa. Dari itu jangan tergoda, akhirnya membuat